Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila. A'inna ya rabbana ala fahmil Qur'an wal 'amal bihi wa akhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahli al-Qur'an ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wal shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang sangat kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kerinduan kepada kemuliaan dan kebaikan tanpa terputus, sehingga kita kembali kepada Allah, berpindah dari alam dunia ini menuju alam barzah dengan iman, dengan rindu kepada kemuliaan. Dan semoga pertemuan ini benar-benar pertemuan lahir dan batin kita, dan karena Allah Subhanahu wa taala kita berada di majelis tafsir Al-Qur'an, kita bersama para ulama tentunya, karena apa yang akan kami hadirkan adalah kami kutip, kami cuplik dari apa yang dihadirkan oleh para ulama untuk memahami Al-Qur'an, merenungi Al-Qur'an. Kita sudah sampai kepada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wa alqayna bainahum al'adawata wal baghdha ila yawmil qiyamah kullama aqadu naran lil harbi adfa'aha Allahu wa yas'una fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Walau anna ahlal kitabi amanu wa taqaw la kaffarna anhum sayyiatihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum qamu at-taurata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa kathirum minhum sa'a ma ya'malun. Masih di seputar orang-orang Yahudi, dan tentunya di dalamnya adalah peringatan bagi kita orang yang beriman untuk tidak meniru sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat orang Yahudi yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana mereka merubah firman, kemudian yusari'una fil itsmi, berlomba-lomba untuk membuat program yang di dalamnya ada dosa, merusak, dan juga makan haram dan seterusnya. Kemudian Di dalamnya juga ada orang-orang bukan dari orang Yahudi, akan tapi perilaku mereka seperti mereka mengikuti orang-orang Yahudi, dari orang-orang munafik, dari orang-orang yang tertipu, yang hatinya keropos dari keimanan, biarpun secara lahir perilaku mereka adalah perilaku ahli iman. Kemudian dilanjutin lagi, waqalatil yahud, dan orang Yahudi berkata, ada dikisahkan ada satu wong besar Yahudi di Madinah, dia itu bercocok tanam, kemudian tidak menuai panen. Marah kepada Allah, lalu mengatakan, yadullahi maghlulah. Nah ini, gara-gara tidak panen, marah kepada Allah, lalu mengatakan, waqalatil yahud, ini satu orang Yahudi mula-mula yang berkata, yadullahi maghlulah, tangan Allah itu digenggam begini, diikat begini, enggak mau memberi, maksudnya Allah pelit. Tidak berbicara tentang tangan, bukan, maksudnya Allah itu pelit. Saya cocok tanam serius, enggak berhasil, Allah pelit. Dan banyak sifat-sifat ini ditiru oleh sebagian orang beriman, gagal panen, gagal apa, langsung marah kepada Allah. Yadullahi mahlulah, tangan Allah itu terbelenggu, pelit maksudnya. Dijawab, ulat aydihim, tidak, yang pelit adalah mereka. Tidak akan berbuat baik kecuali, kalaupun berbuat baik bukan karena Allah, bukan untuk kebaikan yang sesungguhnya, hanya karena kepentingan mereka. Ini orang-orang yang tidak beriman kalau berbuat baik bukan karena Allah dan bukan karena menghendaki kebaikan yang sesungguhnya, hanya karena urusan diri mereka sendiri. Maka jika tidak ada kebaikan, tidak ada keuntungan yang kembali kepada mereka, kebaikan tersebut tidak akan dihadirkan. Maka ghullat aydihim, mereka sendiri yang kikir, mereka sendiri yang pelit, bukan Allah yang pelit. Walu'inlah. Ini ceritanya satu orang, kemudian didengar oleh orang-orang Yahudi, akhirnya orang Yahudi yang lainnya juga sepakat dengan kalimat itu. Yadullahi maghlulah, pelit Allah. Allah pelit. Dan banyak makna yang dihadirkan para ahli tafsir, yadullahi maghlulah ini, diantaranya seperti itu, Allah pelit memberi rezeki kepada kita. Ada lagi yang memaknai bahasanya, Allah itu tidak akan menyiksa kita nanti. Nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Jadi tangan Allah itu tidak akan bisa menyentuh kita untuk menghukum kita karena Allah sayang pada kita. Ini kan bab sombong lagi. Ada mentang-mentang. Akan tapi para ahli tafsir kebanyakan memaknai bahasanya orang-orang Yahudi dengan keputusasaannya yang memang pada dasarnya tidak punya iman kepada Allah yang sesungguhnya, biarpun katanya berpegang kepada kitab yang namanya Taurat. Buktinya mereka juga merubah Taurat, sebetulnya mereka tidak beriman kepada Taurat, bahkan Taurat dirubah untuk bahan senjata untuk menipu orang, di dalamnya ada perubahan, sudah dirubah oleh tangan-tangan mereka untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga seperti yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, kalau ada hukum yang merugikan orang-orang kaya, misalnya merugikan mereka, dibuang itu hukum, diganti dengan hukum yang baru. Dan sudah begitu mereka berkata kalau ini adalah hukum Allah. Dan sampai hari ini pun Taurat yang ada bukan asli lagi. Termasuk Injil tidak asli lagi. Nah ini. Dan yang membuktikan ini tidak di kalangan mereka sendiri. Karena banyak cetakan Injil dengan Injil ada perbedaan. Dari terjemahan ke terjemahan perbedaan. Dan perbedaan ini kan mengandung makna. Dan makna ini mengandung perbedaan nanti. Bahkan pertentangan. Baik. Walu'inu bima qalu, mereka itu terkutuk dengan itu semuanya. Maka kalau kita meniru gaya-gaya mereka pun akan menjadi orang terkutuk. Di saat Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kepada kita, ketahuilah di saat Allah tidak memberi kepada kita ini sebetulnya karena Allah memberi sesuatu yang lebih bagus kepada kita, memberi kebaikan. Maka jangan sekali-kali kita berprasangka buruk kepada Allah. Ada seseorang yang diberi oleh Allah kecukupan, dan dengan kecukupannya dia bisa berbuat baik yang sangat banyak. Kemudian orang yang kedua adalah diberi oleh Allah kecukupan, akan tapi setelah itu dia berbuat maksiat yang banyak. Yang ketiga adalah tidak diberi oleh Allah apa-apa, sehingga dia tidak bisa berbuat baik, tidak berbuat jahat. Yang pertama adalah orang diberi oleh Allah kebaikan, rizki banyak, lalu dia bisa berbuat baik. Yang kedua, Allah beri rizki yang banyak, tapi dengan rizkinya itu dia berbuat jahat. Yang ketiga adalah tidak diberi oleh Allah rizki, sehingga dengan itu dia susah untuk berbuat jahat. Maka pada hakikatnya kalau orang faham, memang yang pertama adalah nikmat. Diberi oleh Allah rizki bisa berbuat banyak. Akan tapi ternyata untuk orang yang kedua, ternyata rizki yang Allah berikan kepadanya itu adalah malapetaka. Bukan rizki yang bukan kebaikan yang sesungguhnya. Diberi oleh Allah harta melimpah, akan tapi ternyata justru dengan hartanya ini kesempatan dibuka lebar untuk melakukan kemaksiatan. Berarti sesuatu yang dianggap sebagai kebaikan itu ternyata adalah kehinaan. Nah, di akhirat nanti orang yang ketiga ini malah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, kau tidak beri aku apa-apa sehingga aku tidak bisa berbuat maksiat. Jadi ternyata di saat Allah tidak memberi pun, kalau orang punya iman, punya prasangka baik kepada Allah, bahwasanya di saat seseorang tidak diberi oleh Allah kemampuan, bisa jadi itu karena Allah ingin angkat dia dengan kelemahannya. Sebab dengan kelemahannya, dia tidak punya kemampuan untuk melakukan kemaksiatan. Tidak kemampuan untuk berbuat zalim. Maka pemberian nikmat dari Allah itu bisa berupa ata, pemberian juga nikmat dari Allah bisa berupa al-mana, penghalang dari Allah dari pemberian. Jadi sampai dikisahkan bahwasanya ada orang yang mau dibunuh nih. Ada seorang raja mau bunuh atau menghukum atau mau melakukan satu tindak kedzaliman kepada budak-budaknya, tapi yang budak yang dengan catatan, dengan ciri-ciri tertentu. Akhirnya betul budak-budak ini dihukum, hanya satu budak ternyata tidak ada jadi hukum. Kenapa? Rupanya dia adalah budak yang buta. Akhirnya dilepas. Akhirnya dibersyukur, alhamdulillah saya kok buta. Lah ini kan bisa jadi begitu. Maka bagaimana kita cara pandang hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadang kekurangan yang Allah berikan kepada kita itu ternyata adalah kelebihan secara batin yang kita tidak tahu. Alangkah indahnya jika terus kita sambung kepada Allah, tidak ada prasangka buruk. Lah ini orang Yahudi dan orang yang mengikuti gaya hidup orang Yahudi, lihat dikit dikurangi saja langsung mengatakan Allah pelit. Allah maghlulah, yadullahi maghlulah, Allah pelit. Maka kalau punya prasangka buruk kepada Allah, bahkan mengatakan yang demikian atau menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, maka ini mengundang kutukan. Lu'idu, akan terkutuk. Maksudnya terjauhkan dari rahmat Allah. Sehingga kalau orang biasa mengucapkan kalimat yang baik, yang tidak baik untuk Allah, maka orang ini akan perlahan demi perlahan semakin jauh dari kebaikan. Dan akan jauh. Sehingga yang dilakukan bisa jadi menjadi bertentangan dengan kebaikan yang semula diyakini. Karena dia itu tadi melakukan kejelekan, prasangka buruk kepada Allah, menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan Allah. Allah pelit, Allah apa, Allah banyak sifat-sifat jelek yang Allah sangat jauh dari sifat itu. Maka lu'inu, akan terkutuk. Dan Allah yang menyebutkan lu'inu bima qalu, mereka terkutuk, terjauhkan dari rahmat Allah gara-gara mengucapkan yang demikian. Dan bukan sekedar ucapan-ucapan yang dari dalam hatinya tentunya. Ucapan saja sudah menjadikan sebab kutukan, apalagi kalau keyakinan di dalam hatinya. Bal yadahu mafsutatani, akan tapi ketahuilah tangan Allah itu terbuka luas. Maksudnya apa? Allah itu maha pemurah. Allah maha pemurah, sangat maha kasih. Allah memberikan kepada siapapun termasuk hamba yang memusuhi Allah pun ternyata Allah juga murah memberikan rezeki kok. Akan tapi semuanya harus faham ahli iman. Di saat Allah mengurangi, memberi sakit dan sebagainya, itu karena Allah mengendaki sesuatu yang lebih bagus. Bukan karena Allah pelit kesehatan untuk kita. Maka inilah khusnudzan kepada Allah. Yang diberi oleh Allah rasa sakit, tidak perlu lalu berkata, Allah apa? Allah kok begini? Bahkan pertanyaan kadang unik. Kok tidak adil ya? Anak kecil kok tiba-tiba sakit ya? Padahal tidak berusaha. Hah? Anak kecil lah dia. Anak kecil sakit, enggak punya dosa dia. Atau mungkin ada seorang tiba-tiba berkata, dosa apa kok saya melakukan dihukum kayak begini? Kalau kita sih banyak dosa. Kalau anak kecil memang betul tidak punya dosa. Lalu kenapa kok Allah memberikan sakit kepada sang anak tersebut? Ketahuilah nikmat Allah itu luas sekali. Dan tidak berbatas nikmat Allah. Kalau pandangan kita nikmat itu hanya berbatas kepada urusan anak. Kalau yang anaknya sakit. Kadang berbatas urusan kita di luar keluarga. Kadang hanya berbatas urusan dunia. Sebentar, nikmat Allah tidak hanya sampai di situ. Apakah tidak sadar jika ada seorang bapak atau ibu yang ternyata punya anak yang lagi sakit, kemudian dia dengan penuh kesabaran merawatnya dengan ketulusan, sesungguhnya itu semua adalah membangun gedung megah nanti di surga. Ini adalah menjadi sebab kejayaan kemuliaan nanti di surga. Seorang istri yang diberi oleh Allah suami yang sakit, atau suami diberi oleh Allah istri yang sakit, kemudian dengan penuh ketabahan, kalau ini adalah umat Nabi Muhammad, ini adalah istriku, tanggung jawabku, ini adalah suamiku, harus aku melayani dengan baik. Khususnya di saat dia dalam keadaan sakit, lihat. Seolah-olah dikurangi kenikmatan itu. Akan tapi sesungguhnya Allah telah siapkan lebih gede lagi. Bukan hanya sekedar balasan daripada capek 20 tahun, 30 tahun merawat suami atau istri. Tidak. Akan tapi ternyata Allah lebih balas dengan sesuatu kenikmatan yang lebih dari itu semua. Yaitu keindahan di surga dalam keabadian. Jadi cara pandang tentang nikmat itu. Sehingga memang cara pandang ini yang harus kita benahi. Sehingga kadang kita bisa memahami bahwasanya kebaikan ini, buah daripada sakit sesaat ini adalah jangka pendek. Contohnya apa? Kalau ada anak kita dioperasi, itu kan sakit. Dengan harapan kebaikan setelah itu dalam jangkanya kan pendek. Hari dioperasi, dibedel, perutnya dibuka atau tangannya dibuka. Dan orang tua pun rela dengan yang demikian itu. Tujuannya apa? Setelah itu dia sehat. Jangka pendek ini bisa menerekam. Pemahaman kita tuh mudah paham jangka pendek. Makanya kita kalau anak sakit bergegas pergi ke dokter, disuntik, nangis pun enggak apa-apa, diambil darahnya jerit-jerit anaknya. Jadi jerit anak-anaknya. Cuman karena jangkanya antara harapan kesembuhan dengan sakit ini pendek, maka tenang-tenang saja. Ada jaminan seolah-olah dari dokter, padahal dokter enggak bisa menjamin. Insyaallah Bu, setelah ini akan sembuh. Nah, sudah tenang. Bagaimana dengan jaminan Allah? Karena cara pandang kita hanya pendek. Padahal pandangan kita harus panjang, bukan saja urusan dunia. Kalau sakit dan sembuhkan di dunia. Sakit kemudian sembuh. Sakit kemudian sembuh. Sakit di dunia, kesembuhan nanti di akhirat. Yang paling buruk adalah sehat di dunia, tapi sakit di akhirat. Na'udzubillah. Makanya, jangan sampai prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menguasai hati kita. Na'udzubillah. Allah tidak akan pelit kepada siapapun. Termasuk kepada anda yang katanya paling fakir, paling melarat. Allah tidak pelit. Bukti apa? Dalam keadaan seperti itu pun anda masih punya iman. Ketahuilah, kefakiranmu ini menjadikan kedekatanmu kepada Allah. Ana indal munkasirati kulubuhum. Allah bersama orang-orang yang seperti itu. Lebih dekat kepada Allah. Keluh kesahmu kepada Allah, mengadumu kepada Allah, menjadikan sebab engkau diangkat derajatmu kok. Bahkan sebab pertolongan Allah berikan kepada yang lain melalui dari dirimu kok. Innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan berikan pertolongan kepada kalian gara-gara itu loh, orang-orang yang sakit, fakir, capek, sudah begitu masih maksa mau ngaji, padahal nanti pulang masih bingung, belum masak nasi, belum ada yang dimakan, tapi masih maksa untuk menghadiri tempat-tempat yang mulia. Lah ini orang istimewa. Maka doa kita yang kita panjatkan diamini oleh orang itu, menjadi sebab dikabul. Mulia orang itu. Lihat, hanya di dunia saja kelihatannya kasihan ya. Ya Allah. Maka pandang kita yang perlu kita perubah. Cara pandang bukan pendek. Orang masih bisa paham loh ya, gara-gara anaknya dioperasi besok sembuh kan gitu. Operasi, bedel perutnya. Lah pandangan pendek sekali ya itu, dioperasi enggak mau, jangan dioperasi, jangan diobati, kenapa? Jangan dikasih jamu, jangan dikasih, kenapa? Enggak, kasihan loh, lihat kalau kasihan begitu enggak sembuh-sembuh anaknya. Hidup amat pendek pandangannya, sehingga ada seorang ibu tidak tega kalau anaknya diobati, biarkan, ya sudah, akhirnya matilah. Tapi orang ibu ini paham sedikit, punya pemahaman, karena dia seorang dokter, ngerti obatnya, padahal jaminan dokter kan tidak segala-galanya, bisa saja meleset. Karena dia ngerti seorang dokter ada ahli dalam pengobatan, percaya kata ibu, ibu ini harus dibuang ini penyakit harus dibuang, dibedel, dibedah, kemudian setelah itu dihilangkan, insya Allah sembuh. Oh mau, agak luas pandangannya. Kita perluas lagi sampai pandangan nanti di akhirat. Sehingga tidak ada keluh kesah atau mencaci Allah, marah kepada Allah. Sehingga seperti orang Yahudi mengatakan, Yadullahi maglulah, tangan Allah itu terbelenggu. Awas, kalau kita punya prasangka buruk kepada Allah, lu'inu, akan terkutuklah manusia itu. Bima qalu, dengan apa yang dia ucapkan dengan lidahnya, buah dari apa yang dia yakini dalam hatinya. Bal yadahu mabsutatani, kecuali Allah maha luas dengan karunianya. Allah maha luas dengan karunianya. Bahkan jika ada orang kafir diberi Allah karunia di dunia, karunia di dunia, lah itu menunjukkan kasih sayang Allah. Tapi kita lihat di akhirat bukan bagian untuk mereka. Mereka tidak punya kesempatan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Sehingga nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha kasih. Sifat Rahman, itu sifat Allah berkasih sayang. Nama Allah dengan Rahman inilah Allah berkasih sayang di dunia dan di akhirat. Maka dengan Rahman inilah Allah memberikan kasih sayang kepada si kafir. Tapi Ar-Rahim itu hanya untuk yang beriman saja. Karena itu hanya diberikan Allah di akhirat. Allah maha kasih. Ada kasih yang Allah berikan di dunia. Ini kepada siapapun, termasuk hamba yang membangkang menantang Allah pun. Ternyata masih denyut jantung, detak jantungnya masih lancar. Peredaran darahnya juga masih lancar. Kemudian makan juga masih enak. Padahal dia orang hajar kepada Allah. Karena Allah maha kasih. Tapi ingat, itu hanya di dunia saja untukmu. Hai orang yang menantang Allah, akan tapi di akhirat tidak ada lagi bagi orang-orang seperti itu. Baik. Yunfiq kaifa yasha. Allah akan memberikan apa kenikmatan menginfakkan, berinfak. Allah akan memberikan kenikmatan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kaifa yasha, dengan cara yang Allah kehendaki. Lah makna kaifa yasha itu yang harus dimaknai dengan luas sekali. Difahami dengan makna yang luas. Kaifa yasha. Bagaimana Allah menjadikan sesuatu menjadi kenikmatan? Kadang kita tidak mensyukuri enaknya ikan asin begitu ya. Ya. Ternyata Allah gampang menjadikan kita senang ikan asin. Giliran kita disuruh belajar ke Yaman, enggak ada ikan asin waktu itu. Dikirim ikan asin kok enak bener ya ikan asin jadinya. Enak bener Allah kalau menjadikan enak. Jadi enak. Ya, ikan asin disayang sang, ikan asin. Di rumah kebanyakan ikan asin. Ya. Dulu waktu mondok, mohon maaf yang mondok itu. Mondok kan menu paling banyak tempe, tahu. Jadi ikan di pondok itu ada ikan ayam, ikan laut, sama ikan tempe. Tempe jadi ikan, itu ya, sama tahu. Nah ini, itu karena kita setiap hari kurang menikmati. Ternyata di saat di negeri yang jauh gak ada tempe, tempe mahal, enak jadinya. Allah kalau menjadikan suatu enak itu, ternyata gampang. Bahkan Allah memberikan nikmat itu mudah caranya. Makanya yuk kembali benar-benar kepada Allah kita. Ya, yunfik kaifa yasha. Allah akan memberikan kepada hambanya kenikmatan, baik lahir atau batin, terserah sesuka Allah. Termasuk memberikan kekayaan dan sebagainya. Tidak harus yang sarjana ekonomi kaya itu tidak jaminan. Wong itu SD aja enggak tamat bisa kaya kok. Mestinya kan hitung-hitungan akal kita, yang paling ngerti ilmu ekonomi harus paling kaya. Ternyata ada doktor ekonomi bangkrut, utangnya banyak, ada kok. Ada enggak? Sarjana ekonomi gak punya duit, gak punya kerjaan juga ada. Padahal kalau hitungan zahir adalah dia paling ngerti hitung-hitungan duit, mestinya paling kaya. Tidak, Allah memberikan kepada kita kekayaan pun kaifa yasha, terserah suka-suka Allah. Maka bergantung kepada Allah ini penting. Kalau ada kekurangan, jangan protes kepada Allah. Karena apa? Pandangan kita harus kita perluas. Urusan kita bukan hanya saat ini di dunia, akan tapi masih ada masa yang sangat panjang, yaitu kehidupan di alam penantian, di alam barzah yang panjang itu, kemudian perjalanan di padang mahsyar hingga nanti di akhirat. Nah ini. Lah kalau kita punya pandangan di sana, selamat, bukan mal'un, bukan terkutuk, terjauhkan dari rahmat Allah. Bahkan malah dekat dengan rahmat Allah. Misalnya ada orang diberi oleh Allah kekurangan, sesaat sakit, sesaat kurang, ini dari Allah. Lalu berharap ya Allah, semoga dengan kekurangan iku ini Allah menjadi sebab ku angkat derajatku. Dan diangkat betul oleh Allah nanti di akhirat. Sampai dikatakan nanti orang-orang yang fakir, orang yang sakit nanti. Atau orang yang tidak dikabul doanya waktu di dunia ini. Ternyata di akhirat dia menemukan doa-doanya. Pada ngomong, ya Allah, kalau seandainya doaku semua tidak kau kabul di dunia, kau kabul di akhirat, kan alangkah enaknya. Akhirnya yang fakir-fakir, ada fakir 4 tahun kemudian menjadi kaya 4 tahun. Akhirnya menemukan hebatnya pahala kefakiran, ngomong, ya Allah, kenapa kok saya tidak fakir terus saja? Sampai kaya jadi berkurang, gara-gara kaya berkurang, enggak cepat naik pangkat. Jadi ngerti kemuliaan nanti di akhirat. Jadi cara berpikir saja, berpikir, mau bekerja keras untuk dapatkan gaji, sama seperti itu sebetulnya. Anda bekerja keras pagi sampai siang, sampai sore, karena harapan di sore hari Anda mendapatkan gaji, seperti itu. Cuman kita cara berpikir, berpikir si ahli iman dan jangka panjang, bukan saat ini di dunia saja, akan tapi di sana ada akhirat. Maka sekarang berpikir apa yang Allah berikan kepada Anda, lihat, sebaik apapun ketahuilah, sebanyak apapun dari hartamu yang melimpah, kebun yang luas, kemudian apalagi segala bentuk keindahan di dunia ini pasti akan berakhir. Dan pasti akan Anda tinggalkan atau meninggalkan Anda. Tinggal bagaimana apa yang Allah berikan kepada kita ini bisa berarti nanti di akhirat. Berpikirlah Anda dengan kesehatan Anda. Aku sehat ini. Semoga dengan kesehatanku ini tidak menjadi aku dihukum oleh Allah. Sehingga dengan kesehatan digunakan untuk menolong orang lain, berbuat baik, Masya Allah. Kesehatan yang berarti. Kemudian dengan kekayaannya, Alhamdulillah, dengan kekayaan aku diberi Allah, Allah karunia ini. Jangan sampai uangku ini menjadi seksa di neraka. Karena Allah akan menuntut semua apa yang Allah berikan kepada kita jika tidak kita gunakan untuk kebaikan. Mata. Jangan bedain. Mata. Mata yang kita, mata. Cuman dosa itu macam-macam loh ya, wahai ahli iman. Kita punya mata, kita gunakan untuk melakukan haram. Dosa melihat yang haram. Tapi ada nanti yang dosa serem tuh. Dosa itu serem banget. Yaitu dosa yang kita lakukan dengan karunia Allah. Tapi dosa itu terus berantai. Contoh, Anda diberi Allah kekayaan. Maka dengan kekayaan Anda, Anda buat program. Program apa? Membuat tempat hiburan misalnya. Baik. Tempat hiburan kan modalnya cuma berapa? Anggap saja 500 juta buat tempat hiburan. Setiap malam ada orang di situ, wah balukan maksiat, wah mengalir itu. Dosanya berkembang terus. Bersama ada orang yang menggunakan itu untuk kehinaan, maka Anda mendapatkan dosa. Waduh, mana bisa ngejar sholat kita dengan dosa-dosa itu? Mau ditimbang, nggak kejar. Ada 5 orang gara-gara itu kemudian berzina dan sebagainya. Ini kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Maka nikmatilah kekayaan itu dengan benar-benar nikmat. Sampai kenikmatan itu Anda rasakan nanti di akhirat. Nikmati, iya. Anda boleh makan enak. Anda boleh tidur nyenyak di rumah yang bagus. Akan tapi ketahuilah. Semua dengan cara yang bagus. Mana bagian untuk yang Anda kirim nanti di akhirat? Sengsara nanti di akhirat kalau kita tidak menggunakan itu untuk kebaikan. Makanya punya modal sedikit. Ini ada dosa yang berantai. Seperti halnya juga ada kebaikan yang panjang kisahnya. Allah Maha Kasih, ingat, Allah Maha Kasih. Allah tidak pelit. Maka jika engkau tidak pelit, Allah pun tidak pelit. Padahal kita pun mendapatkan ini semua dari Allah. Sungguh bahasa indah dari Allah. Allah pinjam kepada kita. Kadang dalam Al-Quran pinjam. Allah pinjam kepada kita. Allah kok pinjam ya? Bahasa indah. Padahal semua dari Allah, kok Allah pinjam? Ini kan milikmu ya Allah. Cuma begitulah Allah yang Maha Kasih kepada hambanya. Dengan menyanjung, kamu punya loh ya. Ayo, aku pinjam kepadamu. Kalau kau pinjam kepada Allah dengan memberikan kebaikan, Allah akan berikan kebaikan. Maka di situ ingat, ada kebaikan yang ceritanya panjang. Sepanjang kejahatan itu ada, maka teruslah kebaikan. Sepanjang kebaikan itu ada, maka Anda akan dapatkan kebaikan. Beruntunglah kalau Anda dalam hidup Anda diberi oleh Allah segala sesuatu, ternyata Anda gunakan untuk kebaikan. Pertama untuk diri Anda sendiri, lebih-lebih jika Anda punya program untuk membuat kebaikan yang bermanfaat untuk orang banyak. Menghidupkan madrasah di kampung-kampung. Allah. Termasuk yang selama ini kami galakkan seperti ini. Program dakwah. Membuat pesantren. Majelis-majelis taklim. Media-media dakwah. Maka hamba-hamba Allah yang selama ini, mohon maaf. Hamba-hamba Allah yang telah memberikan kepada kita stasiun radio dan sebagainya. Bahkan banyak di antara mereka yang semula adalah dari stasiun radio yang enggak benar. Ya tinggal ngitung saja. Kalau stasiun radio enggak benar, ya sebanyak dosa yang ada di situ, maka akan mengalir dosa itu. Tapi setelah stasiun radio diubah menjadi stasiun radio dakwah, lihat, kalaupun dia mati sewaktu-waktu, dan semoga orang-orang itu panjang umur, kalau mati sewaktu-waktu, lihat, sepanjang radio ini digunakan untuk berdakwah, maka ketahuilah, ini akan bermanfaat untuk dia. Inilah cara pandang yang sehat. Cara pandang yang sehat. Adapun untuk kehidupannya adalah usaha dengan cara yang khusus nanti, mulai berdagang dan sebagainya. Ini cerdas dengan stasiun radio kita, banyak stasiun radio, media radio ada di sini, di Cirebon, ada di Kuningan, ada di Majalengka, ada di Batam, ada di Pontianak. Lihat hamba-hamba Allah yang cerdas seperti itu. Karena apa? Ada orang mendengar Al-Quran melalui stasiun radio tersebut, pahalanya pun ditumpangkan kepada orang yang telah memfasilitasi tadi. Kemudian juga kalau ada ceramah, kemudian ada orang tobat dan sadar, semua kebaikan yang ada di tempat tersebut akan mengalir kepada orang tersebut, kepada orang yang berinfak tersebut, termasuk pondok pesantren ini. Maka kami menghimbau untuk semuanya menjadi penyelenggara dakwah. Jangan ragu untuk menjadi penyelenggara, bukan sekedar hadir. Hadir Anda ini sudah istimewa, luar biasa, mulia. Akan tapi untuk menjadi penyelenggara ini adalah keyakinan, dibarengi dengan keyakinan nanti di akhirat. Maka kalau Anda menjadi penyelenggara, pahala Anda bukan satu. Kalau Anda sebagai orang yang hadir, satu. Tapi alhamdulillah, satu. Anda hadir, mendapatkan kemuliaan dengan kehadiran diri Anda. Untuk keselamatan diri Anda, istimewa. Tapi kalau Anda menjadi penyelenggara dakwah semacam ini, program yang kami hadirkan ini contohnya, maka sebanyak orang yang hadir ini pahalanya ditumpangkan kepada Anda. Bahkan termasuk dalam multimedia ini selama ini. Kami sampaikan kepada kita harus galakkan masalah ini. Mulai dari televisi, stasiun radio, dan sebagainya. Maka sebanyak orang yang menyaksikan acara ini, maka yang bekerja di dalamnya akan mendapatkan pahala. Tinggal nata hati dan niat kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya yadullah mabsutatan, bal yadahu mabsutatani. Akan tapi tangan Allah itu terbuka. Maksudnya Allah Maha Kasih, jangan sekali-kali Anda prasangka buruk kepada Allah gara-gara kejelekan yang kau dapatkan saat ini. Sebab alangkah banyaknya kejelekan yang tidak kita sadari, padahal itu adalah hakikat kebaikan. Kejelekan yang sesungguhnya adalah hilangnya iman. Kejelekan yang sesungguhnya adalah tidak patuh kepada Allah. Kejelekan yang sesungguhnya adalah kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi kalau urusan kekurangan rezeki, sakit, dan sebagainya, jangan dianggap itu sebagai kejelekan. Akan tapi ketahuilah, Anda harus yakin bahwasanya rindu Allah telah menyimpankan kepada kita keutamaan nanti di akhirat. Termasuk sebaliknya, alangkah banyaknya kebaikan secara lahir ini menjadi seorang hamba itu tertipu. Kecerdasan kadang menipu, ilmu menjadikan dia sombong, tertipulah dia. Dengan harta kekayaan yang melimpah pun dia tidak kenal Allah. Ternyata dikagetkan dengan ajal, maka dicari di kubur, gak ada itu semuanya. Gak ada hartanya semuanya, gak ada, karena tidak ada harta yang dititipkan untuk kemuliaan dan kebaikan. Maka kami seru di hari majlis mulia ini. Ya Allah, ketahuilah bahasanya, tangan Allah itu dibuka lebar-lebar. Maksudnya Allah Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah dengan karunia-Nya dan dengan balasannya, dan balasan dari Allah selalu tidak tanggung-tanggung. Kalau kita memberi satu kan dibalas satu. Kalau kita memberi seorang satu, balas satu. Ya kalau memberi buah apel ya paling balasannya buah semangka, itu saja. Tapi kalau Allah tidak, balasan yang Allah berikan berlipat-lipat ganda. Bahkan bukan sekedar berlipat ganda, akan tapi balasan Allah bukan sekedar untuk di saat kita di dunia, akan tapi di saat kita nanti di akhirat. Dan kebutuhan kita di akhirat sangat banyak, sangat besar. Karena apa? Butuh selamat. Sebab kalau sengsara, mengerikan. Api neraka sangat pedih. Kemudian kalau kita mendapatkan kenikmatan, kenikmatan itu tidak bisa dibanding dengan kenikmatan apapun di dunia. Ini tidak, siksa di dunia tidak ada apa-apanya dibanding siksa di neraka, dan juga kenikmatan di dunia tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan di akhirat. Ayo kita berpikir yang jelas, berpikir yang baik, berpikir yang benar tentang akhirat. Ingin Allah Maha Kasih, yunfik kaifa yasha. Allah memberikan kepada hambanya dengan cara apapun yang Allah kehendaki, dengan cara bermacam-macam cara. Maka ingat, jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi ingat, lazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra. Ada di antara mereka itu yang dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka dari kitab suci, petuah-petuah, dari wahyu yang diselahkan oleh para ulama, bukan mereka tambah dekat kepada Allah, akan tapi tambah mereka itu tughyanan wa kufra, semakin membangkang kepada Allah dan semakin kufur dan ingkar kepada Allah. Yang diturunkan kepada mereka mulai dari kitab suci itu adalah nikmat besar. Adanya Nabi, nikmat besar, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Masya Allah. Semoga kita dijauhkan dari menjadi hamba yang semacam ini. Tingkat tertinggi daripada kehinaan adalah mengingkari Nabi, mengingkari agama, berarti kafir. Berikutnya apa yang Allah turunkan kepada kita, ternyata menambah kebaikan, itu kebaikan yang sesungguhnya. Tapi ada yang hamba Allah diberi oleh Allah nikmat, turunnya Nabi, muncul Abu Jahal. Tidak bisa menerima. Abu Jahal dengan datangnya Nabi, orang-orang Yahudi, sebagian, tidak semua orang Yahudi, karena ada muncul orang-orang Yahudi seperti Abdullah bin Salam, yang mereka orang Yahudi, insaf, menjadi orang Islam yang sangat baik dari asal Yahudi. Jadi tidak kita tidak pukul rata orang Yahudi langsung jelek semua, oh tidak, yang membanggang tentunya. Dan dari orang-orang kafir pun, dari orang-orang Arab pun, waktu itu Mekah, orang Madinah juga mengingkari Nabi. Jadi dengan turunnya ayat Al-Quran, bukan tambah dekat kepada Allah, mereka punya ilmu tambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang diberi oleh Allah ilmu, bukan tambah dekat kepada Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi ila bu'da. Ada orang diberi oleh Allah ilmu, tapi bukan tambah dekat, tapi tambah jauh. Karena apa? Dengan ilmunya dia semakin sombong. Termasuk ada orang diberi oleh Allah harta, semestinya harta itu menjadi sebab dia dekat kepada Allah, cuman dia tidak punya ilmu, tidak dekat dengan ulama, tidak ngerti harus digunakan untuk apa. Ternyata hartanya digunakan untuk semakin jauh kepada Allah, membuat sesuatu yang menjadikan orang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Nah, maka dari itu ayo kita berpikir, Allah berikan kepada apa kepada dirimu? Allah memberikan apa kepada dirimu kalau diberi oleh Allah ilmu? Ilmu apapun gunakan untuk Allah. Ini kami seru. Setiap sering sekali kami serukan. Kalau Allah memberikan kepada Anda ilmu, ilmu apapun hendaknya Anda arahkan, Anda belokkan untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu kedokteran, engineering, ilmu macam-macam termasuk ini, IT dan segala macam. Jangan Anda gunakan untuk kemurkaan Allah. Gunakan untuk kemuliaan Allah, termasuk harta yang Allah berikan kepada Anda. Untuk apa selama ini? Anda simpan untuk apa? Program apa yang Anda buat dengan harta Anda? Dan takutlah kepada Allah. Akan tapi beruntunglah hamba-hamba yang diberi oleh Allah kekayaan. Dan dia sadar bahwasanya aku harus membawa kekayaanku ini nanti ke surga. Sehingga membuat program-program kemuliaan. Maka termasuk kami seru untuk bersama kami, bergabung dengan kami untuk memperbesar program dakwah kita. Mulai dari membangun pondok pesantren di setiap kota. Kemudian juga membangun media-media, mulai dari radio khususnya, dan juga televisi. Kita ingin di setiap tempat, dan itu invest akhirat itu. Anda duduk manis, mungkin sholat pas-pasan lah, sholat fardu, sholat sunat ala kadarnya lah, tahajud berapa rakaat saja. Akan tapi karena Anda tulus di dalam Anda berbuat, ketahuilah akan mengalir pahala buat Anda. Dan ketahuilah dunia ini sangat sebentar. Dunia secara umum, dunia ini pendek dibanding akhirat. Dunia yang katanya ribuan tahun, kalau dibanding dengan umur akhirat, maka umur dunia sangat pendek. Kemudian umurmu dibanding umur dunia juga sangat pendek. Maka ketahuilah bahwasanya hidupmu di dunia ini adalah sangat dan sangat pendek. Pendek dalam pendek. Ya, dunia ini pendek dibanding umur akhirat. Umur akhirat tak berbatas. Dunia puluhan ribu tahun, anggap saja ratusan ribu tahun masih berbatas. Dan umurmu dibanding umur dunia sangat pendek. Lihat, dunia ini sudah sudah ada ribuan tahun yang lalu. Lalu kita dapat bagian hidup berapa tahun sih? 70, 80, 90. Itu saja sudah tidak senang dengan dunia sudah. Ya sudah, banyak di dunia pun sudah pada tidak senang dunia kok. Enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu kan. Nah, ini di dunia ini masih. Dan kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi kalau Anda cerdas punya bekal, Masya Allah, indah nanti di akhirat. Ayo kita berbekal semuanya. Apa yang Anda miliki, gunakan untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya ilmu pun demikian. Yang punya tenaga pun gunakan untuk kebaikan. Ingat, akan tapi ketahuilah hamba-hamba yang diberi oleh Allah kenikmatan, akan tapi tidak mensyukuri nikmat tersebut. Itu hamba yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba hina. Maka yang ada pada dirinya adalah tughyanan wa kufra, semakin kurang ajar kepada Allah. Dulu waktu fakir, jarang bermaksiat. Tapi di saat menjadi kaya, waduh, maksiatannya besar. Bermacam-macam problem. Problem kemaksiatan. Mulai dari kehinaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, atau dia membuat sesuatu yang orang lain jadi maksiat. Kayak tadi tempat hiburan. Apalagi sekarang zamannya, zaman dunia informasi, media. Anda membuat media tapi merusak. Na'udzubillah, apakah Anda tidak sadar setiap orang yang melihat lalu bermaksiat gara-gara media Anda? Anda mendapatkan bagian neraka. Jadi, tughyanan wa kufra akan semakin keji, semakin hina, semakin musuhi Allah, semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketahuilah bahasanya, orang-orang yang semacam itu, al-qa'ina, akan aku berikan kepada mereka, aku akan titipkan di hati mereka, bainahum, di antara mereka, akan aku jadikan mereka, al-adawata, saling bermusuhan, akan aku jadikan mereka, jadikan di hati mereka, bermusuhan, wal baghdha, kebencian. Lihat, jika seorang hamba yang hatinya tidak dengan Allah, lihat, ini adalah diarahkan kepada orang dari orang Yahudi, Nasrani, kemudian siapapun yang mengikuti gaya hidup mereka dari orang-orang yang katanya beriman. Lihat, urusan dunia ini bisa menjadi sebab permusuhan. Gampang, mulai dari rebutan waris, saingan dalam urusan kerja, menjadi permusuhan. Ada seorang datang kepada kami bercerita tentang bahwasanya, tapi alhamdulillah itu orang baik. Ada yang kami khusnudzon bahwasanya orang itu baik. Datang kepada kami lalu bercerita bahwasanya, saya itu dengan kawan saya bekerja bareng, tiba-tiba kok semacam persaingan, bahasa lain saya disikut, sehingga kawan saya naik. Kawan saya naik. Kawan saya naik duluan, jadi mengambil posisi yang seharusnya saya ambil. Akhirnya dalam diri saya itu adalah ada marah lah. Alhamdulillah kamu datang ke sini. Sekarang saya tanya, gajimu cukup enggak untuk hidup? Ya cukup Bu ya. Lebih? Ya lebih. Terus, apakah kamu mau diajari oleh setan untuk bermusuhan dengan saudara? Nah ini, kadang-kadang kita diberi Allah kecukupan. Bahkan ingat, semakin cukup kadang semakin rakus tuh. Karena yang paling rebut waris itu bukan orang yang paling fakir, paling gede itu rumahnya. Punya mobil, busuk jiwa. Nah itu loh ditanamkan, oleh akhirnya tertanam kebencian di hati mereka. Nggak bisa baik, susah. Makanya kalau sudah orang diberi oleh Allah segala kebaikan, mulai dari Nabi diberikan kepadanya, kok tidak mau dengan Nabi, syariat Nabi Muhammad tetap tidak mau, maka ketahuilah yang ada di dalam hati orang tersebut adalah kebencian, permusuhan di antara mereka. Kalaupun ada kebaikan, lihat ada sesaat, dia sesaat, tapi nanti bermusuhan. Sampai ketahuilah bermusuhan dengan saudara, bermusuhan dengan orang-orang yang seagama. Ini sekarang bermusuhan, baghdha, adawah. Begitu juga yang terjadi pada orang di luar Islam ini khususnya, karena ayat ini kepada orang di luar Islam, permusuhan di antara mereka. Unik. Kalau kita lihat kisah bagaimana Indonesia dijajah, kemudian bagaimana Jepang waktu itu menjajah kita. Ternyata lihat, Jepang berbuat zalim kepada pejuang-pejuang kita. Ternyata Jepang harus pulang. Nagasaki, Hiroshima, Hiroshima dibom. Siapa yang ngebom? Bukan orang Islam loh ya. Tenang aja. Rusia, lihat Rusia yang katanya negara didaya, negara perkasa negara ini. Tenang aja, bukan umat Islam yang meruntuhkan kan? Makanya kalau kita kembali, sebab kejayaan Islam adalah di mana umat ini berpegang kepada agamanya, maka Allah akan mengirim kemenangan. Bersuara dengan lidah tidak cukup kan, tapi bagaimana kita dengan Allah, hati kita dengan Allah. Sebab-sebab kemenangan kita adalah di saat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah semakin kita dekat kepada Allah tidak akan terkalahkan. Makanya perlu, tidak cukup kita hanya sekedar bersuara dengan lidah kita, akan tapi bersuaralah dengan hatimu dengan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kepada Allah, maka kemenangan akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Tapi kalau kita tidak dekat kepada Allah, enggak akan ditolong oleh Allah. Dan ingat, selagi keimanan yang kuat di dalam hatimu, tidak akan ada yang bisa mengalahkanmu. Maka kami seru kepada semuanya di saat gonjang-ganjing dirasakan oleh bumi, oleh bangsa negeri kita ini, bangsa kita ini. Anda sebaliknya semakin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam panjatan doa-doa setiap malam atau mungkin salat kunut nazilah yang kita, karena bencana di negeri, bencana. Bencana yang paling mengerikan adalah bencana moral, bencana akhlak, bencana keyakinan. Anda mengadu kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Gerakkan keluarga kita untuk menyisihkan waktu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hentikan kemaksiatan, berusahalah untuk mengurangi kemaksiatan atau program-program yang di situ ada maksiatnya. Ingat kemenangan bersama itu. Bukan dengan strategi akal, bukan dengan senjata, tidak. Musuh-musuh Allah yang ingin memerangi Islam dengan senjata yang luar biasa, canggih, akan tapi tidak bisa meruntuhkan Islam. Keimanan itu. Maka sebab kemenangan kita adalah di saat kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, semakin kita jauh dari Allah, maka ketahuilah kehancuran akan datang kepada kita. Naudzubillah. Maka ini Allah akan berikan kepada mereka permusuhan nanti. Lihat saja nih, mereka akan bermusuhan secara sendiri. Musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, mereka akan secara sendiri berebut sendiri. Berantem dan lebih parah daripada di saat mereka berperang dengan kaum muslimin. Hancur-hancuran mereka itu. Di kalangan mereka sendiri permusuhan. Lihat perseteruan antara kapitalis dengan sosialis. Ini kan bukan Islam semuanya, lihat. Ini keras di antara mereka. Dan berdarah juga di kalangan mereka ini. Maka tinggal kita yuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada penurusan mereka, Di samping kita memang harus berusaha dengan lahir kita berjuang menegakkan kebenaran dengan keindahan tentunya, akan tapi lihat memohon kepada Allah, mengadu kepada Allah, dekat kepada Allah, ini adalah yang terpenting. Rumahmu rumah apa? Jangan sampai rumah kita katanya rumahnya orang beriman, tapi ternyata yang kita dengar setiap saat di rumah kita adalah propaganda iblis. Televisinya nyala 24 jam. Yang acaranya adalah tidak semua diridhai oleh Allah, bahkan menjadi Allah murka. Lihat apa yang kita tonton di video-video YouTube dan sebagainya. Ini kan harus kita pikirkan, kita harus merenung. Kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yang surkum, kalau engkau benar-benar dengan Allah, pasti Allah janji, dan janji Allah tidak akan Allah ingkari. Karena apa? Janji Zat yang Maha Kuasa. Kalau janjinya orang lemah bisa diingkari, karena mungkin ketidakmampuan di dalam menunaikan janjinya. Tapi Allah yang Maha Kuasa, in tansurullah yang surkum, kalau engkau menolong Allah, kau serius dengan Allah, Allah serius denganmu, Allah akan berikan pertolongan kepadamu. Dan permusuhan di antara mereka ini akan Allah buat, Allah jadikan sebagai hukuman mereka sebelum di akhirat, ila yaumil qiyamati. Lihat, ila yaumil qiyamati. Jadi orang yang mereka akan bermusuhan dengan sendirinya mereka, dan berdarah di antara mereka sampai meruntuhkan kekuasaan mereka, hancur-hancuran. Dulu kan ada kisah Nazi misalnya. Lihat, berapa ratus ribu orang yang dibunuh. Siapa yang dibunuh? Ya sudah mereka, lihat, Allah buat gampang begitu saja. Jadi lihat, karena di dalam hati mereka memang bukan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buat itu semua kehancuran. Makanya tinggal kita ini, yuk kembali kepada Allah. Jangan iri nurgaya mereka, kemenangan mereka seolah-olah dengan senjata yang canggih dan sebagainya. Bukan, akan tapi dengan kita semakin kembali kepada Allah, maka Allah akan beri kemenangan kepada kita. Tapi pun demikian harus usaha. Selama ini mungkin kita kalah dalam banyak hal. Contoh diantaranya urusan pendidikan. Pendidikan di luar Islam lebih canggih katanya, lebih hebat. Dan ingin diracuni anak-anak kita. Dan kita tidak perlu sanjungan-sanjungan dari luar Islam tentang Islam. Kalau memang mereka menyanjung Islam, kenapa tidak masuk Islam? Kita tidak pernah tersanjung dengan gaya misalnya ada seorang penulis barat yang orang Eropa, ada orang kafir yang menulis tentang Nabi Muhammad, 100 tokoh Nabi Muhammad paling tinggi. Terus maksudmu apa kamu nulis begitu? Oh, kamu tidak beriman. Dari dulu sudah disanjung Nabi Muhammad sebelum kau nulis kok. Kadang-kadang kita gampang terpersona, ada orang kafir menyanjung Nabi Muhammad. Hati-hati, kalau sekali tidak beriman, tentu di balik sanjungan ada sesuatu yang disusupkan. Apalagi di saat mau mengambil anak-anak kita untuk belajar negeri kafir sana. Belajar dengan profesor yang tidak sujud. Lah ini kan bencana. Bukan bencana alam saat ini, bencana akhirat itu. Anak-anak kita yang cerdas-cerdas diambil untuk sekolah di negeri kafir, diajari tentang Islam oleh profesor-profesor yang tidak beriman kepada Islam. Ya ini kan keblinger kita ini. Hati-hati, terjerumus nanti. Dan begitulah mereka akan merusak Islam. Karena apa? Dengan begitu mereka jauh dari agama, maka sudah jauh dari agama, enggak usah mereka berperang dengan kita. Akan hancur Islam. Tapi kalau kita berpegang dengan agama kita, ketakutan mereka. Maka kita harus bina kita umat ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pun demikian harus kita usaha. Maka kita mohon didoakan dan mohon didukung usaha-usaha untuk memperbanyak sekolah-sekolah Islam, pondok-pondok, termasuk media-media. Jadi Anda semuanya dengan Al-Bahjah ini punya banyak media, alhamdulillah, radio. Banyak radio, sudah berapa banyak radio. Gini, kita perbanyak lagi dan semoga kita punya televisi. Dan itu adalah luar biasa pahalanya bagi orang yang mau berusaha untuk membuat radio. Kita akan buat radio yang banyak, yang paling terakhir insyaallah di Purbalingga, kemudian kita buat lagi di ada beberapa kota, lupa saya, enggak hafal kotanya. Stasiun-stasiun radio kita perbanyak, dan setiap bulan harus ada 2 atau 3 stasiun radio baru harus dibuat. Nah ini, kemudian juga televisi-televisi. Semoga Allah mengirim orang-orang yang berjuang di sini, ahli surga. Ahli surga yang hanya rindu kemuliaan. Dan ketahuilah, jatahmu di dunia ini sudah ada. Kalau kau berikan untuk Allah, tidak akan ada yang berkurang dari jatahmu. Dan semua dari dirimu itu tidak akan mati kecuali jatahmu sudah habis. Dan ingat, kullama aqadu naran, orang-orang itu yang memusuhi Allah itu, di saat mereka ingin menyalakan api permusuhan, api peperangan, lil harbi atfa'ahullah, Allah yang akan matikan mereka. Ingat, Indonesia saat ini ada fitnah besar, lihat. Terancam negeri ini ada pertumpahan darah. Tapi alhamdulillah lihat, Ada orang-orang yang masih berpegang dengan syariat Allah, ingin menegakkan kebenaran, dan dengan itulah insya Allah negeri ini masih selamat. Tapi kalau semuanya kompak dalam ketidakbaikan, alamat hancur secepatnya. Dan ingat, peperangan itu jangan dianggap hanya untuk orang Islam dengan luar Islam. Di orang-orang itu yang sama-sama tidak kenal Allah pun akan terjadi peperangan. Sama-sama tidak kenal Allah akan terjadi peperangan. Maka yang menyelamatkan adalah di saat di negeri itu masih ada orang yang berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita semuanya kembali kepada Allah dan kita doakan negeri ini agar tetap terjaga, tidak ada pertumpahan darah, dan semoga Allah berikan keimanan kepada mereka. Kalau ada orang-orang munafik yang diberi kesadaran, dan orang-orang di luar Islam pun supaya melihat Islam dengan jujur. Dengan jujur, bukan dengan kepicikan, dengan kebencian. Dan khususnya jika ada munafik yang menjadikan suasana semakin keruh. Sebab kalau pertentangan antara Islam dengan orang kafir biasanya sangat mudah dihentikan, dilerai. Perceturan antara kafir dan muslim ini biasanya adalah sangat mudah untuk diselesaikan dengan perdamaian. Akan tapi di saat ada penengah orang-orang munafik kadang-kadang lebih susah. Ini semoga Allah menjaga negeri ini. Bukan negeri muslim dimanapun berada. Kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ingat, mereka ingin menghadirkan peperangan, tapi ingat Allah yang akan menghentikan. Jangan khawatir. Kalau ada upaya-upaya untuk merusak negeri ini, di sana masih ada orang-orang yang beriman. Orang yang sujudnya khusyuk, menangis di sajadahnya, menengadahkan tangan di tengah malam. Orang-orang tertindas yang masih rindu kepada Allah, inilah menjadi sebab keselamatan. Wa yas'una fil ardi fasada, dan ingat, orang-orang itu yang suka membuat kerusakan di bumi ini. Membuat kerusakan di bumi dengan bermacam-macam cara. Mulai dari perpolitikan akan dirusak. Sebelumnya sudah merusak dengan media-media. Media mulai dari televisi dan bermacam-macam membuat kerusakan. Mulai kalau di internet tuh lihat. Yang membuat internet yang kotor-kotor itu siapa coba? Kalau ada orang Islam membuat itu, tentu orang Islam yang terpengaruh. Lihat aja. Na'udzubillah, hubungan. Ada film-film yang katanya film-film kotor, film-film jorok dan sebagainya. Itu tidak ada pondok pesantren atau universitas Islam yang benar lalu membuat itu semuanya. Kalau ada orang Islam membuat itu yang terpengaruh, tapi dari dasarnya siapa yang membuat kerusakan semacam itu? Coba dilacak dengan penuh kejujuran. Ini bukan dari orang-orang yang rindu kepada Allah, bukan orang Islam, tapi di luar Islam membuat itu kerusakan. Jadi internet kita menjadi rusak semuanya gara-gara demikian itu. Anak-anak menjadi rusak. Makanya jangan mau dirusak. Kita harus punya prinsip. Kita jaga anak-anak kita. Dan mereka membuat program-program seolah-olah untuk kebaikan. Jadi program-program ideologi-ideologi yang selama ini telah dihembuskan, mereka seolah-olah ingin membuat kebaikan, tapi sesungguhnya mereka telah membuat kerusakan. Baik yang namanya sosialis atau kapitalis dan seterusnya, itu pengen membuat kebaikan cuman karena tidak berpegang dengan syariat. Maka lihat, mereka menuai kritikan. Lihat, kritikannya pun bukan dari Islam loh ya. Islam punya rumah tangga sendiri. Kapitalis roh Somalia, kapitalis menghantam sosialis, sosialis menghantam kapitalis, gulat sendiri kan. Karena ini, padahal kapitalis sendiri menganggap ini adalah sebuah ideologi, apa sebuah kehebatan untuk berjuang untuk membuat kebaikan. Yang satu lagi sosialis pun demikian, akan tapi ternyata semua saling mengkritiki. Dan Islam adalah terbebas dari itu semuanya. Islam adalah membawa keindahan, maslahat yang sesungguhnya adalah pada Islam. Dan mereka itu termasuk orang-orang yang membawa anak-anak kita ke negeri kafir untuk belajar agama dari orang kafir. Mereka kalau ditanya ingin membuat kebaikan. Itu seperti disebutkan dalam Al-Quran. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, kalau mereka dikatakan kamu jangan buat kerusakan. Mereka mengatakan innama nahnu muslihun, kami tidak buat kerusakan, kami membangun peradaban, membangun pemikiran. Pemikiran Islam ngaco. Dan ada saat ini mereka kalau ditanya enggak pernah dia menyadari kalau itu adalah kerusakan yang mereka buat. Mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Ala innahumul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka sebetulnya pembuat kerusakan, cuman mereka itu tidak sadar. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Ingat, Allah tidak senang dengan siapapun yang membuat kerusakan. Baik kerusakan yang kau buat secara langsung, Allah tidak cinta. Awas. Atau kerusakan yang kau perbuat secara tidak langsung, kalian Anda membuat program tapi merusak umat Nabi Muhammad, maka ketahuilah, merusak umat secara umum, maka itu juga menjadikan Allah tidak cinta. Maka kalau ingin membuat sesuatu yang bermanfaat, jangan sampai Anda membuat kerusakan, Anda sendiri tidak menyadari ada kerusakan dilakukan. Perzinaan dilakukan secara langsung, pembunuhan secara langsung, ada yang tidak langsung. Dengan media-media yang Anda sebarkan, akhirnya Pak, dari itu lalu mereka membuat kerusakan. Berarti Anda merusak mereka secara tidak langsung. Jadi ini halus, tidak sadar. Makanya termasuk beberapa saudara-saudara yang punya radio lalu kita alih, kita pakai itu, mereka, ya dulu saya tidak sadar Buya kalau itu adalah kesalahan. Sampai ada yang nangis. Alhamdulillah, radio saya mau masuk Islam. Radio masuk Islam. Loh kenapa? Iya, mau dipakai untuk dakwah. Karena apa? Dia tidak sadar di saat dia melakukan kehinaan, melakukan keharaman dengan program-programnya, dia tidak sadar. Dan semoga Allah mengampuni, namanya orang enggak sadar, dan Allah Maha Pengampun. Orang tidak tahu Allah Maha Pengampun. Nah ini tidak sadar, ada yang langsung melakukan kehinaan secara langsung, na'udzubillah, melihat keharaman, melakukan zina dan sebagainya. Tapi ada yang lebih dasar lagi tanpa disadari, menjadi sebab perzinaan. Kayak tadi membuat tempat hiburan, na'udzubillah. Yang izini padahal hanya naik kentok, wah ngeri. Kalau Anda jadi bupati wali kota, semoga bupati wali kota masuk surga deh Anda. Nah ini hati-hati, hanya naik kentok, izin, tak set. Berjalan itu. Berapa kali setiap malam ada orang berzina, melakukan keharaman, ya masuk rekeningnya, blus, nyungsep ke neraka jahanam. Semoga wali kota kita, bupati kita dijaga oleh Allah. Enggak senang dengan yang demikian itu. Menghentikan kemungkaran. Jadi ada dosa dan kesalahan yang dilakukan secara tidak langsung, tanpa disadari, ternyata menjadikan seseorang itu nyusup ke neraka jahanam. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Sehingga kita menjadi penyeru-jeru kemuliaan, dan semoga kita semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya, kita menjadi orang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Ya, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Jamaah bapak-bapak satu orang penanya, dan jamaah ibu-ibu satu orang penanya. Ya, kami berikan kesempatan kepada jamaah bapak-bapak untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan Buya senantiasa diberikan kesehatan, supaya dakwahnya senantiasa bisa berjalan. Amin. Untuk umat, khususnya untuk negeri kita. Amin. Allah, ya Rabbal Alamin. Ya, ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan Buya. Yang pertama, mengenai zakat. Banyak di antara kita, salah satunya ada orang terdekat saya mungkin, beliau mungkin punya kemampuan untuk membayar zakat, tetapi beliau kurang faham mengenai ilmunya. Jadi apakah zakat itu yang dihitungkan, apakah semua hartanya atau misalkan depositnya di bank, atau hanya hasil penjualan dari bisnisnya saja, atau bagaimananya? Mohon pencerahan dari Buya. Dan satu lagi, yang kedua mengenai produk-produk Yahudi. Banyak di antara kita, bahkan ya teman-teman saya mungkin, yang menyerukan Free Palestine, boikot produk Yahudi, tetapi pada kenyataannya masih menggunakan produk-produk Yahudi. Dan ketika diberikan tahu, diingatkan, bahkan tidak sedikit yang nyeyel gitu. Ketika kita ingatkan ya, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ya, selanjutnya kepada jemaah ibu, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya. Saya anak 8, tapi udah punya keluarga semua, udah beristri, udah punya anak. Tapi toh masih segala sesuatunya tuh, kalau ini ke ibu, kalau ada istilahnya ada apa-apa gitu. Sampai masalah zakat yang ngatur ibu. Ini bu, saya mau zakat diatur sama ibu, siapa yang memerlukan. Sampai kalau punya rezeki sedekah, bu ini tolong saya punya rezeki ibu yang membagikan di siapa yang memerlukan. Terus sampai ini kurban juga, bu ini saya mau kurban. Ibu yang ngatur sampai beli hewannya apanya. Jadi saya takut salah. Sampai ada ini dari kantornya, ada beasiswa, bu mau diambil enggak, ada S2 di Australia, bu ada S2 di Jepang. Semua anak saya tuh pada konsulnya tuh ke ibu. Udah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada ibu yang sudah terlanjur megang mic. Jauh, silakan ibu, sudah terlanjur megang mic-nya lebih dulu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, gimana hukumnya kalau misalnya imam itu rambutnya dicet? Jadi gimana itu saya yang makmum, hukumnya gimana? Begitu aja Buya, makasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang zakat. Subhanallah. Indah dalam Islam yang harus difahami bahwasannya di dalam Islam tidak boleh zalim. Kita dilarang berbuat zalim kepada si fakir dan juga dilarang berbuat zalim kepada si kaya. Tolong dicatat ini. Yang tidak wajib zakat harus kita berani mengatakan tidak wajib. Jangan mentang-mentang kaya langsung kita rongrong, kita pleor-ploroti dengan zakat. Ini juga Ustadz neraka jahanam itu. Paling senang kalau ada orang kaya dikit-dikit zakat, zakat, zakat. Hati-hati, makanya mengatakan wajib zakat sendiri harus benar-benar dengan ilmu. Yang tidak wajib harus kita katakan tidak wajib. Contohnya, Anda menjual aset, punya tanah, warisan atau peninggalan, harganya 10 miliar. Banyak kan duit 10 miliar? Lihat. Wajib zakat atau tidak? Ya tidak wajib zakat kalau Anda menjual aset Anda sendiri kok. Maka tidak perlu kita rakus kalau mengajari sedekah, sedekah deh, pondok membangun sana, silakan. Tapi jangan ngomong zakat. Yang tidak wajib, jangan mengatakan wajib. Ini enggak gampang, makanya harus Anda datang kepada orang ahlinya. Dan zakat tidak susah belajar. Belajar zakat tidak susah. Dan kapan mulai wajib belajar ilmu zakat? Belajar ilmu zakat baru wajib kalau memang Anda sudah punya. Maka bagus misalnya ada usaha toko saya dan sebagainya. Kemudian penghasilan, saya punya gaji loh. Gaji, jangan diseksa orang untuk menzakati gajinya. Gajinya cuma berapa juta, harus dizakati. Ini kan zalim kepada orang-orang yang mendapatkan gaji, zakat profesi. Nah, ini hati-hati. Jadi yang tidak wajib zakat, jangan dikatakan wajib zakat. Akan tapi sebaliknya, kalau Anda sudah wajib zakat, kok tidak berzakat, hukumnya besar neraka. Karena Anda memakan hartanya orang fakir. Makanya ada zakat itu sangat mudah. Kalau ingin mengeluarkan zakat, dan sangat sedikit, lebih gede pajak, percayalah. Hah? Lebih gede pajak, percaya. Zakat sangat sedikit. Dan zakat pun kalau memang Anda mampu itu. Kalau orang enggak mampu, enggak ada wajib zakat. Dalam keadaan apapun, yang enggak wajib zakat. Maka zakat pertokoan, zakat pertokoan itu dihitung dari semuanya, tidak semua yang ada saat itu, pertokoan sendiri. Uang yang Anda simpan di bank syariah Al-Bahjah itu, misalnya. itu yang harus uang disimpan. Apa namanya deposit ya? Anda simpan, tapi kalau uang yang Anda tanamkan dalam usaha, nanti pihak banknya yang harus berzakat. Anda tidak wajib, tapi uang yang Anda simpan, uang mandek, itu yang wajib dizakati. Itu pun harus ada nisabnya senilai emas murni 84 gram dan zakatnya hanya 2,5% setiap tahun. Tidak banyak zakat itu. Dan insya Allah kalau memang detailnya nanti tentunya ada bab zakat. Jadi intinya kaidahnya jangan buru-buru mengatakan wajib zakat. Karena kita melihat selebaran buku di majalah dan ini adalah juga orang yang terkenal, cuman dia bukan terkenal dalam fikihnya, dalam dakwahnya dan semoga Allah mengampuni juga. Dalam majalahnya adalah orang jual aset suruh bayar zakat 2,5%. Sudah harus ke negara pajak penjualan, kena kemudian macam-macam komisi. Hah? Setelah itu kena zakat lagi ini. Na'udzubillah ini. Ini, kasihan betul orang jualan. Nah ini, jadi tidak, jual aset tidak wajib zakat. Kecuali Anda jual beli tanah, jual beli rumah, baru wajib zakat. Ini ada, dan bukunya masih ada pada kami. Memang harus hati-hati karena urusan dengan haknya orang lain. Maka di sisi lain, membagi zakat pun harus benar. Kalau Anda salah membagikan zakat, Anda telah menjadi pembagi zakat yang haram. Zakat itu sudah ada urutannya, innama shadaqatul fuqara sampai akhir. Bukan untuk bangun pesantren Al-Bahjah. Pesantren Al-Bahjah tidak boleh dibangun dari duit zakat. Harus hati-hati. Makanya yang membantu kepada Al-Bahjah jangan dari duit zakat. Dari duit bersih. Jangan dari duit zakat ya. Kalau zakat sampaikan ngomong kalau Anda mengirim ke sini zakat, nanti penyalurannya ada sendiri, bukan untuk bangun pondok dan bukan untuk dimakan anak-anak. Hati-hati ya, kalau Anda punya uang zakat, karena Al-Bahjah juga membuka rekening zakat, tapi itu penyalurannya bukan untuk bangun pondok, bukan untuk bangun masjid. Yang bangun masjid orang kaya, bukan orang fakir. Ketahuilah itu. Orang fakir suruh bangun masjid. Ini bagaimana ini? Orang fakir suruh bangun pondok. Untuk makan sendiri aja kurang, untuk bangun pondok. Terus bangunnya kita ambil paksa lagi. Jatahnya orang fakir kita bangun untuk bangun pondok. Haram. Gak boleh. Ingat ya. Ingat, pondok ini tidak ada zakat. Hati-hati. Anda kalau mau bersedekah, membantu pondok ini, jangan dari duit zakat. Tapi kalau Anda ingin bayar zakat ke tempat ini, ke pondok ini, ada rekening zakat secara khusus dan itu akan disalurkan kepada yang berhak. Baik, ini saja. Hati-hati urusan zakat, pembahasan panjang lebar, rambu-rambunya itu saja. Kemudian masalah produk Yahudi, sebisa mungkin. Hei hamba Allah, produk Yahudi dan produk orang-orang yang non-muslim yang memusuhi kita khususnya, Anda harus susah untuk menghindar. Sudahlah, kalau Anda belum bisa menghindar, dalam banyak hal Anda jangan berhujah deh kalau Anda pengen selamat. Betul yang katanya ngeyel itu adalah sifat buruk. Ini sudah mulai ketulan, gara-gara makan produk itu makanya ngeyel. Sebab model mereka, model Yahudi kan ngeyel. Ini sudah karena sering makan produk. Kalau kita makan produk karena tidak bisa menghindari, karena kan, misalnya alasannya macam, lah ini kan pakai mobil produk mereka. Pakai mobil, macam-macam. Oh, komputer. Kita kan menghindar sebisa mungkin sesuatu yang kita tidak bisa menghindar karena kita belum punya. Kalaupun punya, tidak punya kekuatan. Ada contohnya, contohnya apa? Kita boleh membeli senjata kepada mereka untuk nembak mereka kok. Tapi senjata, bukan minuman, bukan sabun, bukan sabun itu saudara kita bisa membuat. Contohnya produk-produk alat-alat berat untuk membuat pembangunan yang canggih, kita beli alat dari mereka. Tapi untuk membuat satu usaha yang menyaingi mereka, boleh. Mobil yang kita pakai misalnya, kalau mobil yang reot barangkali, mobil yang kekar misalnya, untuk bersaing, untuk kejar-kejaran dengan mereka, dalam arti untuk bersaing dengan mereka, iya. Tapi urusan-urusannya sederhana, yang misalnya sama-sama susu, kalau tidak ada Yahudinya kok tidak enak. Ini kan orang ngeyel bener ini. Wong airnya tetangga saja lebih enak, kau harus pakai air yang itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Bahkan mohon maaf, saudara-saudara yang kami cintai, bahkan saudara itu ada di antara mereka yang juga dengar kami. Sering hadir di sini, sampai saya datang ke rumahnya, ada ini lagi, apa tidak dengar, apa tidur dia di majelis? Cobalah dari yang ringan, mulai dari air kemasan, beli miliknya tetangga itu. Susu-susu kambing lebih seger itu, tidak ada tambahannya. Berusahalah menghindari dari produk-produk mereka. Kemudian Anda itu punya ibadah yang tersembunyi, yaitu menolong saudara kita yang seagama. Ini bukan diskriminasi, karena Pak, di kalangan mereka berlakukan ini semuanya. Mereka memberlakukan ini semuanya. Sehingga di kalangan Yahudi mereka menghimbau kalau belanja jangan kepada selain daripada saudaranya, didahulukan saudaranya dulu. Kita kurang cemburu kita ini. Urusan susu, sabun, baju. Kalau tidak merek ada kafirnya, ada Yahudinya enggak suka. Na'udzubillah. Karena sering nih. Jadi kita harus sadar. Tolonglah jangan ngeyel. Tinggal istighfar saja. Aduh, urusan ini saya belum bisa. Banyak misalnya komputer. Karena yang canggih untuk bisa mengirim ini harus dari mereka. Ini produk-produk mereka. Tapi kan ini Anda untuk berdakwah. Kita tidak akan beli alat untuk teknologi radio dan sebagainya, kita beli ternyata orang kita gak bisa buat. Di sisi lain kita juga harus berusaha untuk buat produk yang kuat. Jangan kedel aja kalah, kita juga mental kita yang harus dibangun. Sampai pengusaha tempe, pengusaha tahu itu gak mau dengan kedelai lokal. Maunya kedelai Amerika, loh kenapa begitu? Kalau kedelai lokal, mesin saya rusak, loh kok bisa? Campur pasir. Ini kan mental kita sudah gak bener juga ini. 45 kilo, 5 kilonya pasir kan. Dusta ini. Mohon maaf nih, umat Islam harus berbenah juga. Tapi sisi lain kita harus membantu mereka agar mereka bangkit dengan usaha-usaha mereka. Umat Islam berjaya nanti. Sehingga kita membeli air saudara kita, susu tetangga kita, seagama. Ini perlu. Lah, kalau Anda ketemu orang ngeyel begitu ya, kamu Anda sabar. Tapi Anda perlu menyampaikan berusaha dalam diri Anda sendiri. Cuman mungkin kita suatu ketika beli air yang semacam itu. Air kemasan milik mereka. Dalam keadaan mendadak misalnya anaknya kecekukan, mau mati, keselek sama kerupuk rambak, enggak ada airnya, beli air enggak ada, wah airnya hanya ini saja, mendesak belilah. Tapi jangan sampai dibawa ke rumah banyak-banyak beli itu, mohon maaf, ini keimanan loh ya. Gengsi, mereka bisa buat brand, hebatnya mereka itu mohon maaf. Begitu hebatnya itu barang enggak berarti menjadi, lidahnya dicekoki setiap hari jadi enak yang enggak enak. Sampai katanya Pak, kalau seandainya mohon maaf, kotoran ayam digoreng oleh mereka, dikemasi, Anda beli kok. Mohon maaf ini, begitu kita itu gampang ikut-ikut. Coba nanya, kotoran ayam, sampai kita ingat guru mulai cerita tentang begitu gampangnya kita itu terpengaruh ya. Dikemas, gara-gara kita senang dengan kemasan, campur sama tepung sedikit jadi roti. Ya, gak ada yang tahu kalau itu kotoran ayam ya. Mohon maaf ya. Kita mau saja, padahal gak enak, cuman kalau setiap hari, kalau brand, keren, gaya, ada petentang-petentengnya gitu kan. Ini milik Yahudi begitu. Jadi enak itu. Ini awas hati-hati, keimanan. Maka kami juga menyeru untuk bangga dengan produk saudara kita. Maka kami ingin juga, barangkali ada dari kaum muslimin yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, punya produk-produk yang perlu dibesarkan, mungkin Anda bisa komunikasi dengan kami, akan kami sambungkan dengan yang lainnya, mungkin bisa besarkan produk itu. Bersama-sama dong. Mulai dari sabun, mulai kebutuhan-kebutuhan setiap hari dan sebagainya. Dan kebetulan yang kita butuhkan dari produk mereka itu tidak terlalu banyak. Beras yang paling mendesak kita tuh, makan di dapur kita tuh yang paling penting apa sih? Beras, bisa nanam sendiri, sayur, ikan, ayam, semuanya apa sih? Paling tambahan yang lain-lain, air pun juga mata air, apalagi alat penyuling sekarang juga bagus, harga 2 juta setengah saja sudah lebih enak daripada air kemasan yang ada Yahudinya tadi itu. Makanya kita perlu cemburu. Ini adalah yang harus dihadirkan semua ahli iman. Anda harus waspada di saat beli produk. Kalaupun ternyata enggak ada lagi dan Anda mendesak harus beli itu, menurut istighfar ya Allah, astaghfirullahaladzim. Saya masih membeli bukan milik. Karena mereka punya produk itu, nanti bagian daripada keuntungannya memang untuk program. Seperti halnya Islam, kita jujur enggak bohong dengan mereka. Produk yang ada di AB Mat itu, semua itu untungnya adalah untuk perjuangan. Enggak usah malu, saya ngomong dengan orang Nasrani juga saya kata, hei orang Nasrani, kalau Anda beli ke AB Mat, AB Al-Bahjah Mat itu yang ini, dan insya Allah akan tersebar di mana-mana, Anda diam-diam telah berbuat baik. Dan yakin saya sebutkan, dan mereka juga terang-terangan bahwasanya ada bagian daripada produk itu adalah untuk perjuangan mereka. Sama ini, semua produk yang ada di Al-Bahjah ini ada beberapa persen sangat besar untuk dakwah. Maka Anda beruntung kalau Anda belanja saja, Anda dapat bagian daripada perjuangan dan dakwah. Dan itu halus, gak kerasa. Tiba-tiba nanti dikagetkan dengan pahala nanti. Lu, kok ada ini? Dari mana ini? Oh, waktu kamu belanja di situ dulu. Sebab 10% adalah untuk pondok dan sebagainya. Sama, di luar Islam pun juga begitu. Maka kalau Anda beli produk di luar Islam juga sama sebetulnya. Orang di luar Islam kalau tahu produk Al-Bahjah ini sebagian besar atau berapa persen akan digunakan untuk dakwah, mereka juga ragu-ragu kok. Di luar Islam, di saat tahu bahwasanya produk orang Islam ini untuk dakwah, mereka ragu-ragu untuk membeli. Hanya orang Islam saja membeli produk mereka yang untuk dakwah, untuk agama mereka, enggak ragu-ragu. Ya, orang Islam kita ini enggak ragu-ragu. Kebalik benar. Kalau mereka mikir, wah ini AB Mat, jangan belanja di AB Mat. Mereka akan ngomong begitu. Dan kita tidak pernah ragu. Anda enggak belanja ada apa-apa. Maka semuanya program kita ini harus dengan label Islam. Gak usah malu-malu, orang di luar Islam saja pakai label mereka juga berani kok. Kadang-kadang umat Islam tuh gak kurang pede dengan Islam, pakai label Islam ragu-ragu, nanti siapa yang beli? Enggak, sebutkan ini. Bahkan ya kalau perlu gede, yang belanja di sini ada nilai dakwahnya. Gak ada, gak ragu. Lihat aja nanti depan harus ada tulisan begitu. Kalau Anda lihat AB Mat di mana-mana, slogannya terang-terangan. Yang membelanja di sini, berapa persen adalah untuk dakwah? Gak ragu kok kita. Kadang kita umat Islam tuh gampang ragu-ragu, nanti enggak ada yang beli, nanti ini, mana enggak bangga dengan Islam? Islam ya lu wala yu'lah alaikum. Di luar Islam membuat nama sekolah saja langsung tokoh agama mereka. Won, kita malu menyebut nama Islam saja ragu dirubah. Ya. Islam enggak apa-apa, Islam. Akan tapi setelah itu tampakkan dalam Islam adalah indah. Biarpun Islam ada yang mencoreng, ketahuilah mencoreng akan berlalu. Tetap Islam asalnya, adapun benalu-benalu akan runtuh sendiri. Islam yang sesungguhnya, itu Islam yang kita anut, yang kita ambil dari guru-guru mulia sampai Nabi, Islam indah, lembut, tapi harus ada rambu-rambu yang tegas. Baik, ini adalah masalah produk-produk Yahudia, jadi harus yakin Anda dalam mengingatkan juga harus perlahan, halus. Tapi kami himbau kepada semuanya, jangan ngeyel deh kalau Bang Anu, astagfirullah, iya, insya Allah saya akan berubah nanti. Kecuali ada beberapa hal yang memang kita bisa gunakan untuk bersaing dengan mereka ya. Misalnya alat-alat untuk membuat, misalnya alat produksi. Kita akan membuat misalnya roti, alat produksi yang paling bagus produk mereka. Beli agar kita bisa membuat roti, melebihi roti mereka. Alat produksi mereka, mesin apa, ambil dari mereka. Tapi untuk bersaing dengan mereka, itu sangat berbeda. Ada salah satu dari tulisan bagaimana kita mengkonsumsi produk-produk Yahudi, ada kami tulis, ada berbagai kriteria. Ada yang nggak bisa ditawar, harus Anda tinggalkan yang pasti Anda pada Anda. Air, susu, kopi, segala macam. Ini karena kita ada, kalau kita beli betul-betul dosa itu. Tapi kalau masih kita untuk bersaing, termasuk alat-alat besar, kendaraan, alat-alat laptop, komputer, karena kita punya tujuan untuk menegakkan Islam, maka di sini ada perkenan. Bahkan mungkin itu bagus. Bahkan itu termasuk dalam bentuk bersaing dalam kebaikan. Untuk memerangi kebatilan. Tapi yang masih mungkin kita hindari, dan bukan untuk sebuah perjuangan, kalau masih susah, khawatir di dalam hati kita sudah ada hubbu khairil muslimin, cinta kepada orang di luar Islam, na'udzubillah. Diam-diam kemunafikan subur di hati kita. Baik. Seorang ibu yang Masya Allah punya anak-anak baik soleh. Ibu harus bangga kalau begitu. Anak-anak Anda setiap ada apa-apa ngadu ke ibu untuk minta pendapat ke ibu. Itu adalah insya Allah anak yang berbakti, takut menyakiti hati ibu. Pengen ibu bangga dan ibu syukuri. Tinggal ibu untuk melanjutkan itu semuanya, ibu berbekal. Mau diarahkan kemana itu semuanya. Dikhawatirkan ibu tidak punya bekal lalu mengarahkan yang salah. Mungkin ibu balikkan lagi. Anak-anakku bagus, Masya Allah, terima kasih nak. Urusan zakatmu nanti kamu tanya saja kepada Ustadz Fulan. Ustadz Fulan, Umi enggak belajar nak. Tapi enggak, kamu harus ke sana. Ayo saya antarkan. Urusan apa saja, sedekah, digugah hatinya. Bukan pendapatnya ibu. Jadi beruntung kalau seorang anak selalu minta pendapat kepada ibundanya. Tapi seorang ibu harus mengetahui kadar kemampuannya. Jangan mentang-mentang ditanya oleh anak lalu dia ngomong seenaknya. Bisa jadi itu menjadi ketidaknyamanan seorang anak. Selagi anak seperti itu, ibu berbangga dan bersyukur, tinggal bagaimana ibu nanti di dalam menyelesaikan permasalahan, ibu jangan sendiri. Semua harus mengukur kemampuannya masing-masing. Tanyakan kepada ahlinya, kalau urusan halal haram, tanyakan kepada ulama, maka nanti anak Anda semakin puas dan semakin bangga dan semakin besar manfaatnya. Kemudian masalah menyemir rambut, warnanya apa? Mengecat rambut. Ya, kalau cat tembok, ya enggak sah. Cat tembok enggak sah nanti rambutnya, enggak bisa dipakai wudu nanti. Baik, cat maksudnya semir warna-warni. Mungkin kita agak membahas tentang itu. Para ulama mengatakan haram menyemir rambut yang hitam. Semir rambut yang hitam hukumnya haram. Baik. Kemudian ada diperkenankan selain hitam dengan warnanya lain itu pun dalam keadaan tertentu. Di saat warna-warni itu tidak menjadi syiarnya orang fasik. Tapi kalau seandainya di kampung tersebut, zaman sekarang ini memang syubhah. Kalau ada seseorang, tiba-tiba rambutnya di merah, putih, kuning, hijau, memang secara fikih, makanya tidak cukup fikih itu, harus ada suri toladan. Yang diharamkan adalah apa? Warna hitam. Berarti selain hitam boleh. Kan begitu. Semir maksudnya adalah bukan semir yang tidak menempel tentunya. Hanya warnanya saja yang nempel dan itu air tetap tembus. Akhirnya disimpulkan berarti merah, putih, kuning, hijau boleh. Nah, dilihat keadaannya di mana ini. Kalau memang semir itu, kalau hitam memang itu haram. Akan tapi kalau masalah sahnya sholat tetap sah. Sahnya sholat tetap sah. Jadi orang pakai semir warna apa saja, kalau jadi imam sholat, sholatnya tetap sah. Sholatnya adalah tetap sah. Jadi jangan dirubah hukum ini. Adapun masalah, dia bersemir hitam. Kebanyakan ulama mengatakan itu adalah tidak diperkenankan, kecuali ibu-ibu, kecuali nenek-nenek sepuh, kemudian suaminya menginginkan, nenek coba biar kayak gadis lagi semir hitam ya, nah, itu mengikuti suami baru boleh itu. Nah, jadi ada keadaan-keadaan tertentu, atau kakek-kakek yang mau berperang di jalan Allah semir hitam, jangan sampai dilihat pasukan kita adalah orang-orang tua, itu boleh, ini ada keadaan tertentu, jadi yang jelas sholatnya boleh ibu. Cuman sekarang hukum nyemir, Anda jangan menyemir warna hitam, kebanyakan ulama mengatakan itu adalah haram. Kecuali dikatakan oleh Imam Mutawali, oleh ulama Nawawi dan Baghawi, dan itu pun juga ada ketentuannya sendiri. Kalau warna lain, itu dilihat keadaannya. Kalau warna selain hitam, putih, kuning, hijau. Nah, dilihat dong keadaannya. Kalau ternyata semir itu menjadi kebiasaan orang yang enggak benar, maka Anda jangan tiru-tiru. Sebab kata Imam Ghazali, sesuatu yang memang tidak, sesuatu yang semula adalah diperkenankan oleh syariat, boleh artinya, menyemir warna apapun boleh selain hitam, aslinya boleh pada dasarnya. Tapi sesuatu yang semula itu boleh kok menjadi syiarnya orang fasik, orang yang gak benar, maka sesuatu tersebut harus ditinggalkan. Coba saja kebayang, memanjangkan rambut sampai pundak, adalah Nabi pernah melakukan itu semuanya. Kemudian menyemir rambut warna selain hitam adalah boleh. Coba kebayang, setahun-tahun depan Buya Yahya rambutnya gondrong segini, warnanya merah, putih, kuning, hijau. Kira-kira bagaimana kisahnya? Coba. Oh, ada ini merah, putih, kuning, warna merah. Begini. Yang satu alasannya sunnah Nabi, rambutnya gondrong. Yang kedua adalah semir selain hitam, itu boleh. Kira-kira enggak ada yang ngaji. Nah itu sebenarnya enggak ada yang ngaji itu jawaban bahwasanya itu memang cara itu sudah menjadi kebiasaan modelnya orang fasik. Kalau memanjangkan rambut dalam keadaan tertentu boleh, tapi kalau sudah dikasih warna-warni tadi loh ini. Kalau memanjangkan rambut, asalkan tidak modelnya seperti perempuan, itu boleh. Kalau ada seorang laki-laki memanjangkan rambut tapi gayanya laki-laki. Jadi gaya rambut panjang laki-laki, wa yadribu ala katifi. Tapi santri jangan ikut-ikutan. Nanti gundul nanti ya. Ini ada santri minta izin rambutnya panjang nah. Ya, jadi tapi gayanya gaya gagah, rambutnya panjang, plenta, gayanya kayak perempuan pelengas, apa lenggat, lenggot begitu ya, haram, kayak perempuan. Jadi potongannya potongan laki-laki, itu diperkenankan, dan itu boleh-boleh saja rambutnya laki-laki panjang, bukan dicender lagi, bukan apa, pokoknya macam-macam deh Anda. Jadi gaya laki-laki, pokoknya tampakkan kalau itu model laki-laki, kekhasan laki-laki boleh. Kenapa rambut-rambut sih ini? Baik, selesai. Jadi ibu, saat sholatnya sah ibu. Ibu tetap jamaah di belakangnya, enggak apa-apa ya. Boleh. Cuman mohon agar jangan sampai Anda menyemir rambut Anda dengan warna hitam. Hindari. Kalau pakai kainna, pacar, dimerahkan itu pernah dilakukan. Itu biasa dilakukan oleh orang-orang soleh juga. Untuk termasuk itu menghindari kegatalan uban dan sebagainya itu. Pacar ya. Selain hitam, kalau tidak menjadi siarnya orang fasik, boleh-boleh Anda. Mungkin Anda di satu negeri yang merah, enggak ada masalah. Nah, apalagi orang kiri kanannya rambutnya pada merah semuanya. Ya kan? Orangnya pada merah semuanya. Ada orang rambutnya merah kan? Lagi di situ bukan siarnya orang fasik lagi. Tapi, coba tanyakan kepada anak-anak kita itu yang rambutnya dimerahin itu niru siapa? Apakah bayang niru Imam Ghazali? Oh, enggak, yang lihat di televisi kemarin kok. Berarti niru orang fasik, menjadi haram dari sisi ini. Wallahu a'lam bissawab. Cukup insyaallah. Baik, jangan lupa majelis pengajian majelis maulid besok pagi di Kuningan, di Masjid Syiarul Islam Kuningan untuk ibu-ibu dengan Umi besok mulai jam 8 sampai sebelum duhur. Jangan lupa nanti juga tanggal 15 bulan depan di Al-Bahjah 3. Pengajian maulid di Al-Bahjah 3 Tulungagung. Dan jangan lupa besok Ahad pagi majelis di sini. Dan juga kami himbau semuanya untuk bisa bergabung dalam kemuliaan ini. Yang paling mulia di antara kita ini siapa? Yang paling serius di dalam berjuang dalam kebaikan. Bukan ustadznya harus paling depan nanti, tidak. Tapi yang paling tulus di antara Anda, maka ayo berlomba-lomba dengan apapun yang Anda miliki untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami Allah. Muliakan kami dengan nikmat yang sesungguhnya, baik di dunia ataupun di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari segala bala dan bencana ya Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, wahai Zat yang Maha Kasih, wahai Zat yang Maha Kasih, kami mohon berikan kepada kami segala kebaikan ya Allah, untuk diri kami dan keluarga kami, untuk anak-anak kami dan keturunan kami ya Allah, dan para santri dan semua yang berjalan yang bersama kami. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, apapun yang Kau berikan kepada kami, mudahkan kami untuk menggunakan itu semua untuk kemuliaan. Ya Allah, harta yang kau berikan kepada kami, jangan sampai kami masuk neraka gara-gara harta itu, ya Allah. Ilmu yang kau berikan kepada kami, jangan sampai gara-gara ilmu itu kami masuk neraka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kekuatan yang kau berikan kepada kami, kekuasaan yang kau berikan kepada kami, jangan sampai kekuasaan ini menjadi sebab kami masuk neraka-Mu, ya Allah. Dan kami mohon jaga pemimpin kami, Allah. Pejabat-pejabat kami, berikan kepada mereka bimbingan dan hidayah-Mu, ya Allah. Jika mereka sudah baik, tambahkan kebaikannya, ya Allah. Dan jika mereka tidak baik, ya Allah, kami mohon berikan hidayah dan petunjuk kepada mereka, ya Allah. Sungguh kami tidak rela, ya Allah, jika mereka melakukan kehinaan lalu masuk ke neraka-Mu, ya Allah. Berikan kepada mereka bimbingan-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada mereka hidayah-Mu, ya Allah. Dan kami mohon dari saudara-saudari kami yang tertipu. Yang tertipu, ya Allah. Lalu menjadi sebab ketidakindahan di negeri ini. Kami mohon berikan hidayah kepada mereka, ya Allah. Berikan petunjuk kepada mereka, ya Allah. Kembalikan ke jalan yang kau ridhoi. Dan kami mohon, kirim kepada kami pemimpin-pemimpin yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu. Orang-orang baik. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan. Engkau Maha tahu siapa mereka yang berjuang dengan harta mereka, yang berjuang dengan pikiran, dengan tenaga, dan dengan doa mereka. Kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah, ahli surga-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Dan jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan, ya Allah. Dan kami mohon, tambahkan kerinduan kami kepada kebaikan. Dan bencikan kami kepada kehinaan dan kenistaan. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa kami, ya Allah, yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitung satu persatu. Kan tapi teramat banyak dosa kami. Tapi kami yakin Engkau Maha Pengampun, ampuni kami, Allah. Ampuni segala dosa kami, Allah. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu. Dengan anak yang soleh, solehah. Yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berkailah pesantren ini. Berkailah perjuangan kami ini, ya Allah. Ya Allah, berkailah semua yang berada di sini. Para santri dan para jamaah. Berikan kepada mereka segala kebaikan. Ilmu yang manfaat. Kesehatan, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.